Baik saudaraku, ada Ramayana, ada Jambang, Kolekari Jambang ya. Siapa dia kalau bukan Wiwi Sakita, masih bersama New Palapa. Keren, keren. Thank you. Kita goyang bareng. Yeah. Tepuk tangannya mana buat nyupa.